فإخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada babul ikhlas wa ihdarun niyyah, bab tentang keikhlasan dan pentingnya menghadirkan niat dalam setiap amalan, baik amalan yang batin maupun amalan yang zahir, baik itu ucapan maupun perbuatan. Insyaallah taala kita akan memasuki hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi. Salatnya seseorang bersama jamaah lebih daripada solatnya di rumahnya, melebihi solatnya di rumahnya. Wa salatihi fi suqihi, dan juga melebihi solatnya di pasarnya. Bid'an wa ishrina darajatan, yaitu sebanyak 20 lebih derajatnya. 20 lebih derajatnya. Di dalam hadis yang sahih ada penyebutan 25 derajat dan 27 derajat. Dijelaskan sebagian ulama, dahulu 25 derajat, kemudian dinaikkan menjadi 27 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'an wa ishrina darajah, 20 lebih derajatnya di sini adalah 27 derajat. Wa dzalika, yang demikian itu karena anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudhu'a, bahwasannya seseorang dari mereka, yaitu dari kaum muslimin yang melakukan solat berjamaah, apabila dia berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, summa atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, la yanhazuhu illa solah, tidak ada yang mengeluarkannya menuju masjid kecuali karena solat, untuk melakukan solat. La yuridu illa solah, dia tidak menginginkan kecuali solat, dia tidak meniatkan kecuali solat. Lam yakhtu khutwatan, maka tidaklah dia mengayunkan satu langkah, illa rufi'a lahu biha darajah, kecuali dengan satu langkah itu diangkat baginya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapuskan darinya satu kesalahan, hatta yadkhulal masjida, sampai dia masuk ke masjid. Fa idza dakhalal masjida kana fi sholati ma kanatis sholatu hiya tahbisuhu, maka apabila dia telah masuk masjid, dia berada dalam keadaan salat, selama solat itulah yang menahan dia di masjid. Jadi selama apapun dia di masjid, dia mendapatkan pahala solat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fil majlisihi alladhi salla fihi. Dan para malaikat bersalawat atas salah seorang dari kalian selama dia berada di majlis yang dia melakukan solat padanya. Yaqulun, para malaikat itu berkata, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma tub'alih. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, anugerahkanlah taubat kepadanya. Ma lam yu'dhifihi, selama dia belum menyakiti di dalam hadis tersebut. Ma lam yuhdithfihi, selama dia belum berhadath di dalam majlis tersebut. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdhu Muslim, dan ini adalah lafaznya Imam Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanhazuhu huwa bi fathil ya wal ha bi zai, yaitu dengan memfathahkan ya dan ha dan juga zai. Yanhazuhu dengan menggunakan huruf zai, maka ay yukhrijuhu wa yunhiduhu, maksudnya adalah mengeluarkan dia dan membuat dia bangkit. Ya. Jamaah sekalian, inilah hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 di dalam bab ini. Di dalam hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah orang yang menunggu solat sampai solat berikutnya, maka dia mendapatkan pahala seperti sedang solat. Artinya, kalau seseorang datang ke masjid, kemudian solat belum ditunaikan, lalu dia solat sunnah, lalu dia menunggu solat, maka selama dia di masjid tersebut, dia mendapatkan pahala sedang melakukan solat. Masya Allah, ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ya. Demikian pula kalau dia sudah selesai sholat wajib, dia masih di masjid, selama dia di masjid, maka dia tetap dihitung sebagai orang yang sedang sholat. Sebagai orang yang sedang sholat. Terus mendapatkan pahala sholat tersebut. Ini menunjukkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang datang ke masjid demi melakukan sholat. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan sholat wajib berjamaah di masjid bagi laki-laki, yaitu pahalanya dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Adapun bagi wanita, lebih afdal solat di rumah. Lebih afdal solat di rumah. Iya. Jadi sangat disayangkan apabila kaum laki-laki solat di rumah. Padahal kalau untuk permasalahan duniawi, kita rela pergi menempuh jarak yang sangat jauh demi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Namun untuk keuntungan yang lebih baik, keuntungan yang hakiki, dan kebahagiaan yang sejati, sayang sekali kebanyakan orang tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat penting sekali. Iya. Karena apa jemaah sekalian? Karena lemahnya keimanan. Lemahnya keimanan. Jadi, itulah akar permasalahan. Lemahnya keimanan. Dan sebagian ulama mengatakan, keutamaan sholat berjamaah ini menunjukkan sholat berjamaah itu tidak wajib. Karena hadis ini menunjukkan sholat jamaah hanya dikatakan memiliki keutamaan. Tetapi itu pendapat yang lemah. Itu adalah pendapat yang lemah. Karena penjelasan sesuatu itu memiliki keutamaan lebih daripada yang lainnya, tidak ada sisi pendalilan yang menunjukkan bahwa itu tidaklah wajib. Pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, solat berjamaah itu adalah wajib. Jangankan kita dalam keadaan aman, kita dalam keadaan perang sekalipun, tetap diperintahkan untuk melakukan solat berjamaah. Seperti dalam surat An-Nisa ayat ke-102 tentang solat khauf, solat dalam keadaan takut, tetap diperintahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ya, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Kata Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu bersama mereka lalu kamu hendak menegakkan solat bersama mereka, maka hendaklah sekelompok orang berdiri solat bersamamu. Kemudian nanti sekelompok yang lain solat berikutnya. Jadi bergantian. Yang lain solat, yang lain berjaga. Jadi tetap solat dilakukan secara berjamaah. Itu dalam keadaan perang, dalam keadaan takut. Terlebih lagi dalam keadaan aman. Dan sahabat yang mulia, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, seorang yang buta, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan apakah ada rukhsah, adakah keringanan beliau salat di rumah, karena beliau seorang yang buta, rumahnya juga jauh dan penuntunnya tidak selalu menyertainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar azan? Kata beliau, iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, kalau begitu kamu harus memenuhi panggilan azan tersebut. Ya. Bahkan jamaah sekalian, bukan hanya diangkat 27 derajat, tetapi juga dalam hadis ini diterangkan kepada kita faedah yang lain, yaitu setiap satu langkah kita ayunkan menuju masjid, maka diangkat satu derajat. Jadi masya Allah, makin jauh rumah seseorang dari masjid, berarti derajatnya makin tinggi. Kemudian juga dihapuskan satu kesalahan. Kalau begitu semakin jauh, semakin banyak kesalahannya yang akan dihapus. Ya. Jadi masya Allah, keutamaannya banyak sekali. Oleh karena itu, dahulu sebagian sahabat yang rumahnya jauh dianjurkan untuk pindah dekat masjid, mereka enggak mau. Biar saja rumahnya jauh. Ya. Karena keutamaannya sangat besar. Derajatnya diangkat setiap satu langkah, satu derajat, dan setiap satu langkah diampuni satu kesalahan. Subhanallah, nikmat yang sangat besar. Bukan hanya itu saja. Bagi orang yang tiba di masjid kemudian menunggu sholat, maka dia mendapatkan pahala sholat. Dia mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu. Ya, maka hadis ini semestinya memberikan kita motivasi untuk lebih betah di masjid dan bersegera untuk datang ke masjid. Ya, bersegera untuk datang ke masjid dan lebih betah di masjid. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan yang sangat besar ini. Iya. Tetapi di sini diberikan syarat. Apa syarat untuk mendapatkan tersebut? Yang pertama, membaguskan wudu. Membaguskan wudu. Apa artinya jemaah sekalian membaguskan wudu? Artinya adalah berwudu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya membaguskan wudu. Berwudu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Artinya apa? Kita harus belajar, harus menuntut ilmu bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berwudu. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, Inilah yang menjadi inti pembahasan atau sebab Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab niat, yaitu niat kita ke masjid untuk sholat. Artinya, kalau kita tadinya niat untuk ke pasar atau cuman keluar jalan-jalan, lalu kebetulan masuk waktu sholat dan kita mampir ke masjid, maka kita tidak akan mendapatkan semua keutamaan ini. Tidak akan mendapatkan semua keutamaan ini. Karena hadis ini jelas. Hadis ini jelas. Apabila seseorang berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, kemudian dia mendatangi masjid, tidak ada yang menyebabkan dia ke masjid kecuali sholat. Jadi, disinilah pentingnya niat yang baik. Pentingnya niat yang baik di dalam beramal. Iya. Jadi ini dua syarat yang disebutkan di dalam hadis ini. Dua syarat disebutkan dalam hadis ini. Pertama, berwudu dengan baik, kemudian berniat untuk melakukan sholat. Ya, kita keluar untuk melakukan sholat. Ya, ini kelihatannya sepele, cuma permasalahan keinginan di dalam hati, tetapi masya Allah pengaruhnya sangat besar, dapat memberikan kepada kita pahala yang sangat besar, bahkan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Iya. Kemudian, masih ada lagi syarat yang lain. Masih ada lagi syarat yang lain, agar kita masih tetap dihitung sholat ketika berada di masjid, agar tetap dihitung sholat ketika berada di masjid, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita masih berada di masjid tersebut. Berdiam diri di masjid tersebut. Iya. Untuk apa berdiam diri di masjid? Ya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam ibadah. Apakah membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah, atau membaca buku-buku agama, atau menghadiri majelis-majelis ilmu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini termasuk di dalam hadis yang mulia ini. Jadi itu syaratnya. Ya. Harus berdiam diri di masjid. Tidak keluar. Ya. Kemudian, kita juga niatkan untuk menunggu sholat berikutnya. Ya, sebagaimana dikatakan dalam hadis ini, makanatis sholah ya tahbisuhu. Selama sholat itu yang menahan kita. Artinya harus kita niatkan juga. Nah ini pentingnya niat. Kita niatkan juga sekalian kita mau menunggu sholat berikutnya. Ya. Kemudian, ada lagi syarat yang lain, yaitu belum berhadas. Atau sebelumnya, tidak menyakiti. Tidak menyakiti dan belum berhadas. Ya. Tidak menyakiti dan belum berhadas. Artinya apa jemaah sekalian? Kita harus menghindari dua hal ini. Hadas secara maknawi dan hadas secara hakiki. Hadas secara maknawi itu apa? Perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Apalagi sampai menyakiti orang lain. Kemudian hadas secara hakiki, yaitu tidak batal wudu kita. Tidak batal wudu kita. Artinya, hendaklah kita berusaha untuk mempertahankan wudu, dan kalau misalkan wudu kita batal, hendaklah kita segera berwudu kembali. Oleh karena itu, para ulama juga mengatakan, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk selalu menjaga wudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yuhafid 'alal wudu illa al-mu'min." Dan tidaklah menjaga wudu itu kecuali orang yang beriman. Apalagi setelah wudu kalau kita tambah dengan salat 2 rakaat, salat sunnah wudu lebih bagus lagi. Iya. Jadi itu syarat-syaratnya. Maka kalau itu kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan? Para malaikat akan bersalawat untuk kita, yaitu mendoakan kita. Subhanallah, luar biasa. Doa yang disebutkan para malaikat. Allahummarhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahummaghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub 'alaih, ya Allah anugerahkanlah taubat kepadanya. Subhanallah, ini sudah kebaikan luar biasa, mendapatkan rahmat, ampunan, dan diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa para malaikat kalau kita melakukan ini, tapi dengan syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Iya. Jadi usahakan selalu menjaga wudu. Ini juga berlaku dalam keseharian kita, berusaha untuk menjaga wudu. Iya. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan sangat tidak baik seseorang itu berhadas, apalagi di masjid. Apalagi di masjid. Ya, bahkan ada para ulama yang mengatakan berhadas di masjid itu lebih buruk daripada orang membuang ingus di masjid. Kenapa? Karena malaikat berhenti mendoakannya. Ya, malaikat berhenti mendoakannya kalau dia berhadas. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yuhdits." Ya, selama dia tidak berhadas. Selama dia tidak berhadas. Iya. Jadi harus kita berusaha memenuhi syarat-syarat ini untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Iya. Kemudian jemaah sekalian, para ulama juga menyebutkan hadis ini menunjukkan bahwa solat berjamaah adalah syiar Islam. Solat berjamaah adalah syiar Islam. Syiar Islam yang sangat agung. Sehingga pahalanya pun sangat besar. Dan juga al-jamaah secara umum adalah syiar Ahlus Sunnah. Bersatu, berjamaah, berkumpul, tidak berpecah belah adalah syiar Ahlus Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sebagaimana firman Allah, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dan janganlah kalian bercerai-berai, janganlah kalian berpecah belah. Sebaliknya, ciri-ciri orang-orang yang mengikuti kesesatan adalah mereka suka melakukan perpecahan. Suka melakukan perpecahan. Makanya jangan heran, ada banyak kelompok-kelompok yang sesat tersebut, mereka tidak mau sholat berjamaah atau tidak mau berjamaah dengan selain golongan mereka. Tidak mau berjamaah dengan selain golongan mereka. Bahkan tidak jarang mereka membuat masjid sendiri. Membuat masjid sendiri dan khusus untuk golongan mereka. Kalau ada orang lain yang datang, kalau ada orang lain yang datang, mereka sampai-sampai harus membersihkan bekas orang yang datang tersebut. Kenapa? Karena mereka menganggap orang itu najis. Disebabkan dia tidak mengikuti golongan mereka. Atau tidak bertaharah seperti taharah yang mereka lakukan. Atau bahkan mereka anggap sebagai orang kafir. Yang mana orang kafir menurut mereka adalah najis. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu adalah najis. Padahal yang benar najis yang dimaksudkan di situ adalah najis secara maknawi. Yaitu najis secara batinnya atau dosa-dosanya, akidahnya. Bukan fisiknya yang najis. Itu orang-orang musyrik. Bukan fisiknya yang najis, tetapi akidahnya yang najis. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat tawanan perang di masjid. Kalau orang kafir itu najis, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengikatnya di masjid. Ya. Jadi itu adalah syiar orang-orang yang sesat. Makanya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengikut sunnah dan al-jamaah. Ya. Jadi ini adalah syiar Islam, dan lebih khusus lagi adalah syiar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Syiar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan salat sendiri di rumah atau di pasar, ataupun sholat bersama keluarga di rumah, tidak ke masjid, padahal azan dikumandangkan, maka sholatnya itu sah. Sholatnya itu sah, tetapi tentunya orang yang melakukannya, apabila dia laki-laki, seperti yang kita jelaskan tadi, maka dia telah melanggar satu kewajiban. Dia telah melanggar satu kewajiban. Ya, yang seharusnya dia sholat di masjid. Bahkan dalam as-sahih juga, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Walaqad hamamtu an amura rajulan bis-salati fatuqam fa antaliqu birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim buyutahum bin-nar." Sungguh aku telah benar-benar berkeinginan untuk menyuruh seseorang menjadi imam menggantikan aku. Kemudian aku berangkat bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Ya, sampai seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, tidaklah ada yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membakar rumah-rumah mereka kecuali karena apa? Karena adanya wanita dan anak-anak di rumah mereka tersebut, yang mereka itu tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Iya. Jadi, walaupun hadis ini terdapat isyarat, orang yang sholat di rumah atau sholat di pasar tidak ke masjid, itu sah. Iya. Namun dia berdosa. Ini juga para ulama berbeda pendapat. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah apabila dia bisa datang ke masjid mendengar azan, masjidnya terjangkau dan dia tidak datang. Walaupun pendapat yang kuat insyaallah, sholatnya tetap sah namun dia berdosa. Sholatnya tetap sah namun dia berdosa. Iya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita para malaikat itu banyak tugasnya. Para malaikat itu banyak tugasnya. Di antaranya malaikat yang bertugas khusus untuk mendoakan. Untuk mendoakan kaum mukminin. Iya. Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub 'alaihi. Iya. Dan ini juga menunjukkan para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang baik, makhluk-makhluk Allah yang soleh. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah dan tidak pernah menyelisihi apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka sudah sepatutnya juga kita mencintai para malaikat. Mencintai para malaikat. Dan hadis ini juga menunjukkan para malaikat itu adalah makhluk yang memiliki zat, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Kata mereka, yaitu para ahli filsafat, ya, makanya ulama melarang belajar filsafat. Mereka mengatakan malaikat itu hanyalah satu penggambaran tentang potensi baik yang ada dalam diri manusia. Kalau setan sebaliknya, penggambaran tentang potensi jelek yang ada pada diri manusia. Maka di dalam hadis yang mulia ini ada bantahan terhadap mereka. Ternyata malaikat ini bisa berdoa, berarti dia betul-betul makhluk yang memiliki zat. Yang memiliki zat. Bukan seperti yang mereka katakan hanya potensi baik malaikat itu. Setan juga makhluk yang memiliki zat. Iya. Bukan hanya sekedar potensi buruk yang ada pada diri manusia. Baik. Jamaah sekalian, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Kita masuk hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11. Wa Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari sahabat yang mulia Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Beliau adalah sahabat yang mulia, sahabat yang sangat mendalam ilmunya sampai dijuluki dengan Al-Habr, orang yang betul-betul mendalam ilmunya. Dan pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, ajarkanlah dia agama atau pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Ya. Dan beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya tabaraka wa taala, qala, ia berkata, "Inna Allah katabal hasanat wasayyi'at." Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana dhalik. Kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu ashra hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Maka siapa yang berkeinginan untuk melakukannya, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukannya, Allah menulis baginya 10, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukannya, kemudian dia melakukannya, jadi bukan sekedar berkeinginan, tapi dia susul dengan amalannya, maka Allah tulis untuknya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang sangat banyak. Iya. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah. Lalu apabila dia berkeinginan jelek namun dia tidak mengamalkannya, maka Allah menulis di sisinya 1 kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila dia berkeinginan atau berniat untuk melakukannya, kemudian dia melakukannya, maka Allah hanya menulis 1 kesalahan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Jamaah sekalian, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan kepada kita bahwa segala sesuatunya Allah tulis. Tidak ada yang akan luput. Kebaikannya maupun keburukannya. Iya. Dan dijelaskan para ulama, Allah tulis di sini ada 2 macam penulisan. Yang pertama, penulisan yang telah Allah lakukan di Al-Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagaimana firman Allah, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil dan besar sudah tertulis, tercatat. Dalam surat Al-Qamar ayat ke-53. Dan itu adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita imani. Mengimani ilmu Allah, penulisan, kemudian kehendak dan penciptaan. Ini 4. Nanti insyaAllah jamaah akan mempelajari dalam pelajaran akidah. Ini 4 tingkatan terhadap keimanan kepada takdir Allah. Mengimani ilmu Allah, bahwa segala sesuatunya Allah telah mengetahuinya. Kemudian mengimani pencatatan Allah, segala sesuatunya yang terjadi sudah Allah catat. Sudah Allah tulis. Inna Allah kataba maqadir al-khalaik qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Kemudian yang ketiga, mengimani kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki terjadi, apabila Allah tidak kehendaki maka tidak mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, mengimani al-khalqu, penciptaan Allah. Segala sesuatu yang terjadi, baiknya maupun buruknya, adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ini akan dipelajari lebih detail dalam pembahasan akidah. Mungkin diajarkan sama Ustaz Ayub ya. Hafizahullah. Nah di sini, Catatan di sini, kata para ulama ada dua. Yang pertama, yang Allah sudah catat di Allahul Mahfuz. Yang kedua adalah catatan yang akan ditulis oleh para malaikat. Yaitu catatan perbuatan-perbuatan kita. Catatan perbuatan-perbuatan kita. Iya. Jadi, ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Bahwa segala sesuatunya telah dicatat. Dan segala yang kita lakukan akan dicatat juga. Sudah dicatat dan juga akan dicatat kembali oleh para malaikat. Maka hadis ini juga menunjukkan kepada kita, menguatkan hadis yang kita pelajari sebelumnya, pelajaran yang kita petik dari hadis sebelumnya, yaitu tentang pekerjaan-pekerjaan malaikat. Nah, di sini dijelaskan juga dalam hadis ini bahwa ada malaikat-malaikat yang menuliskan, dan sebagaimana juga dalam hadis-hadis yang lain adalah para malaikat yang bertugas untuk mencatat segala kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan kita. Iya. Oleh karena itu, dalam hadis yang mulia ini terkandung peringatan bagi kita untuk senantiasa beramal soleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, karena ada para malaikat yang Allah tugaskan untuk selalu mencatat segala yang kita lakukan, segala yang kita amalkan. Iya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Peringatan keras bagi kita bahwa segala yang kita kerjakan dicatat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan ditampakkan kepada kita di hari kiamat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam haditsul bitaqah, ada seseorang yang catatannya sebanyak 99 catatan. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Itu adalah catatan dosanya. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa dan dari azabnya yang sangat pedih. Iya, sampai seperti itu catatan, lengkap, detail. Catatan dosa seseorang, ada yang dibangkitkan pada hari kiamat sampai 99 catatan, dan setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Ya, jadi kalau dia bisa mandang 10 kilo, maka catatannya sebanyak 10 kilo. Na'udzubillah. Iya. Ini harus kita waspadai, harus kita khawatir. Tidak ada yang akan luput. Kita mungkin bisa lolos dari pengadilan-pengadilan di dunia ini, tetapi kita tidak akan bisa lolos dari pengadilan Allah. Semuanya tercatat. Iya. Dan Allah tidak akan menzalimi kita. Semua tercatat, kebaikan dan keburukan. Demikian pula hadis ini menunjukkan kepada kita luasnya rahmat Allah dan keutamanya yang sangat besar. Dari sisi mana kita bisa petik, jamaah sekalian? Karena Allah menuliskan kebaikan bagi orang yang sudah berniat baik. Allah tulis baginya kebaikan. Kalau dia mengamalkannya, maka dilipat gandakan kebaikannya. Tetapi orang yang berniat buruk, belum ditulis sebagai kejelekan. Kalau dia batalkan, maka ditulis kebaikan. Satu kebaikan yang sempurna. Dan kalau dia kerjakan, hanya ditulis satu kesalahan. Ini subhanallah menunjukkan luasnya rahmat Allah bagi kita. Iya. Orang berbuat baik, sudah dicatat kebaikan. Kalau dia amalkan, maka kebaikannya dicatat dengan berlipat ganda. Iya. Kalau dia berniat buruk, belum dicatat apa-apa. Kalau dia batalkan, malah mendapat kebaikan. Kalau dia lakukan, hanya ditulis satu kejelekan. Maka tidak diragukan lagi, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan keutamaannya bagi hamba-hambanya. Dan juga menunjukkan keadilan Allah. Keadilan Allah. Orang berbuat jelek, hanya Allah tulis satu kejelekan. Tapi orang berbuat baik, maka Allah lipat gandakan kebaikannya. Iya. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan sifat-sifat Allah yang maha mulia dan maha sempurna. Iya. Dan disinilah sisi pendalilan di dalam hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini tentang pentingnya niat. Baru niat saja sudah dicatat kebaikan. Baru niat saja sudah dicatat kebaikan. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk berniat baik. Walaupun mungkin kita enggak mampu mengamalkan atau belum mampu mengamalkan. Contohnya apa jemaah sekalian? Setiap mukmin wajib untuk berniat melakukan haji. Iya, melakukan haji. Walaupun saat ini belum mampu, tapi kita sudah dapat pahala. Kita sudah dapat pahala. Ya, sebagaimana juga jihad. Jihad itu persyaratannya berat, seperti yang kita jelaskan. Sebagiannya persyaratannya, yaitu harus ada pemimpin yang mengomando dan harus terpenuhi syarat-syarat yang lain. Tapi kalau kita sudah berniat, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi di sini terkandung anjuran untuk berniat melakukan kebaikan-kebaikan walaupun sekarang kita belum mampu melakukannya. Dan juga jemaah sekalian, ada pelajaran yang lain yang bisa kita petik, yaitu berpikir melakukan kebaikan, berniat melakukan kebaikan adalah sebab kita dapat melakukan kebaikan tersebut. Karena kalau dia enggak niat, bagaimana dia mau melakukan? Niat saja belum. Ya kan? Kalau dia sudah memikirkan, dia sudah berniat, berkeinginan, maka mudah-mudahan suatu saat Allah berikan kemudahan untuk mengamalkannya. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah sebaliknya juga, mengingat Allah, mengingat dosa, mengingat dampak bahaya dari sebuah amalan kejelekan atau sebuah niat jelek akan membantu kita untuk berhenti dari kejelekan tersebut atau tidak jadi melakukan kejelekan itu. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Ya, kalau orang yang berniat jelek dan tidak jadi melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka itu ada peringatan bagi kita. Kalau sudah punya niat jelek, atau bahkan belum punya niat jelek sekalipun, hendaklah kita ingat-ingat Allah. Ingat dosa, ingat bahayanya, ingat azab Allah. Ingat dampak-dampak buruk di dunia dan di akhirat dari semua perbuatan-perbuatan dosa tersebut, maka itu akan membantu kita untuk terjauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa dan kejelekan tersebut. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari hadis ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.